Menunggu akan datangnya waktu, ku telah siap dan mampu. Sabar, kau pintaku untuk bersabar, semuanya akan berlalu. Hidup terus berputar. Peluk erat hatiku selalu.